Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين والأخوات في الله، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، pada kesempatan hari ini kita bisa kembali berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada kita semua dan kepada pihak yang telah mempersiapkan fasilitas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk talabul ilmi ومدارسه احاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab dalam kitab Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, yaitu Bulughul Maram, dan saya akan bacakan penjelasannya dari pemaparan Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Terakhir kita pada sampai pada hadis tentang aturan dalam mengucapkan salam kepada orang-orang yang bukan muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian mendahului salam kepada Yahudi dan Nasrani. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasannya salam adalah merupakan hak muslim atas muslim yang lainnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hakul muslimi 'alal muslim. Hak muslim atas muslim yang lainnya, yaitu apabila bertemu maka hendaklah dia mengucapkan assalamualaikum. Adapun ketika seseorang bertemu dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu mengatakan la tabda'u. La tabda'u. Sekalipun memulai salam itu adalah perbuatan yang tidak wajib seperti menjawabnya. Namun ini karena berkaitan dengan hak, dan ini juga lebih menjelaskan kembali bahwasannya orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika telah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keislaman mereka sudah kadaluwarsa, sehingga mereka tidak lagi di atas keyakinan Islam. Selama mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak berkeberatan kalau mengatakan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu adalah orang kafir. Yang berkeberatan untuk menyebut mereka sebagai orang kafir, maka dikhawatirkan dia berkeberatan untuk membenahi keislaman sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala di dalam kitabnya beliau mengatakan wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillahi walyaqul lahu akhuhu yarhamukallah فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ. وَعَنْهُ, yang dimaksud dengan dhamir pada kalimat wa'anhu ini kembali kepada hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sekalipun secara zahirnya disebutkan sebelumnya adalah an aliyin radhiyallahu ta'ala anhu, tetapi sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, maka hadis yang akan kita bacakan ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, beliau menyebutkan hadis. Naam, dan riwayat hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala asy-Syaikh صالح بن فوزان بن عبد الله بن فوزان حفظه الله تعالى. dalam menjelaskan hadis tersebut beliau mengatakan hadza aydan bayanun lil hadis alladhi sabaqa. Ini juga adalah hadis yang menjelaskan hadis sebelumnya, yaitu hadis haqqul muslimi ala al-muslim. Wa minha, di antara hak-hak tersebut Rasulullah SAW menyebutnya idza 'atasa fa hamidallaha fa syahidhu. Dalam hadis yang sebelumnya disebutkan seperti itu, idza 'atasa fa hamidallaha fa syahidhu. Apabila dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah fashammithu, maka doakanlah. Fahadhal hadithu fihi syarhun lil hadithis sabiq. Maka hadith ini, hadith Abu Hurairah ini menjelaskan hadith yang sebelumnya. menjelaskan hadis sebelumnya, juga menjelaskan kaifiyat at-tashmis wa kaifiyat ar-radd, cara at-tashmis dan cara menjawabnya. Annahu idza 'atasa, yaitu apabila seseorang bersin, wa hamidallaha, dan yang bersin ini mengatakan alhamdulillah, fa innaka taqulu yarhamukallah, maka engkau ucapkan atau bacakan untuknya yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat untukmu. Thumma huwa, kemudian dia yang bersin, setelah mendengar ucapan saudaranya yang mengatakan yarhamukallah, yaruddu, dia jawab, wa yaqul, dengan mengatakan yahdinikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadamu dan membaguskan hati serta keadaan. Demikian sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah, apabila bersin ucapkan alhamdulillah, wal yaqul lahu akhuhu, dan ucapkanlah oleh saudaranya kepadanya yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, apabila dia mengatakan kepada yang bersin tadi yarhamukallah, fal yaqul, maka hendaklah yang bersin kemudian mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. قال حفظه الله تعالى فالعطاس نعمة من الله عز وجل. Bersin adalah merupakan satu nikmat di antara nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. لأنه يخرج البخار الذي في الرأس. Karena dengan bersin itu kita bisa mengeluarkan sesuatu yang mengganggu di kepala. ويخف الإنسان بعد العطاس ويجد راحة بعد العطاس. Dan seseorang apabila dia telah bersin, dia merasakan sesuatu yang enak pada dirinya. Nah, badannya terasa ringan, apa yang membuatnya tidak nyaman, setelah dia diberikan bersin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada sesuatu yang berbeda yang dirasakan sebuah kenikmatan. Fahuwa ni'matun, maka al-'utas terbukti adalah sebagai sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak nikmat. Dan seorang muslim sudah sepantasnya ketika mendapatkan nikmat apapun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yahmadullaha ala hadha, dia harus memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Berkaitan dengan utas juga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu dia hendaklah mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebuah amalan yang juga akan selalu mengingatkan kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar menyadari bahwa nikmat ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza hamidallaha, apabila dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, fa inna man sami'ahu yushammituhu, maka yang mendengarnya hendaklah dia yushammit, dia mendoakannya dengan mengatakan yarhamukallah atau yarhamukumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Rahmat adalah kasih sayang. Nah, sementara orang yang juga mengucapkan alhamdulillah, sebagaimana kita tahu bagaimana keutamaan menyebutkan alhamdulillah, dia ditambah lagi dengan doa dari saudaranya, yarhamukumullah. Thumma huwa yaruddu, kemudian dia jawab lagi doa yang dia terima dari saudaranya dengan mengatakan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Bal atau al-balu itu bisa bermakna al-qalbu, bisa juga bermakna al-hal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, kebaikan hati, kebaikan hatimu dan kebaikan keadaanmu. Nah, hadza min adabil utas, dan ini adalah di antara adab yang berkaitan dengan bersin. Ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai muslimin. Nah, dan muslimat, sekalipun hadis ini secara dhamir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan dhamir laki-laki, tetapi tidak ada keterangan yang menyebutkan tentang kekhususan. Ini berarti syariat tersebut berlaku lirrijal walinnisa umuman, berlaku umum untuk laki-laki ataupun perempuan. Karena pada asalnya jika ada sebuah syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka selama tidak ada pengkhususan, itu berarti berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Namun mungkin nanti ada bagaimana adabnya ketika seorang perempuan dia bersin di dekat laki-laki atau di tengah kebanyakan orang yang di situ adalah laki-laki, ya, sementara dia qadarullah bersin, sehingga di situ ada aturan-aturan yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan perempuan. Berkaitan dengan bersin ini, Al-Imam Ibnu Hubayrah beliau mengatakan, "Idza 'atasa al-insanu istadalla bidzalika 'ala sihhati badani wa judati hadmi wa istiqamati quwwatihi." Apabila seseorang bersin, ini adalah sebagai bukti adanya situasi yang kondusif dalam tubuhnya, berarti badannya sehat, pencernaannya juga sehat dan seimbang kekuatan yang ada pada dirinya. Bayan bagi an yahmadallah, ini pada asalnya, ini pada asalnya. Bayan bagi an yahmadallah, karena asalnya ketika seseorang bersin dengan tidak berketerusan, sebagaimana orang yang sedang zukan, orang yang sedang tertimpa penyakit flu, maka itu adalah nikmat, sehingga dia pantas untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diterimanya. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim sebagaimana dikutip kalimat-kalimat ini oleh Al-Bassam rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim beliau mengatakan, qala jama'atun min ulama'ina, berkaitan dengan at-tasmit yang tadi disebutkan, beberapa para ulama kami, kata beliau rahimahullahu taala wa rahimahumullahu taala, mengatakan anna at-tasmita fardhu 'ainin. Ada beberapa di antara para ulama, kata Ibnu Al-Qayyim, menyebutkan bahwasannya tasmit, mendoakan orang yang bersin, ini hukumnya fardhu 'ain. Alasannya ini disebutkan dengan lafaz wajib, dengan lafaz wajib yang jelas. Fa idza qala alhamdulillah falyaqul yarhamukallah. Maka asal perintah ini adalah wajib dan ini adalah perintah yang jelas. Wa bilafzil haqq, juga dengan lafaz al-haq ad-dal 'alaih, di mana lafaz ini menunjukkan kepada wajibnya haqqul muslimi 'ala al-muslim. Jika atasa fa hamidallah fa syammit. Nah, sudah disebutkan dengan lafaz haq, juga disebutkan dengan perintah wajib yang jelas. Namun ada beberapa ulama yang lain mengatakan bahwasannya hukum dari at-tasmid adalah fardu kifayah, cukup untuk mereka yang sudah mendengar orang mengucapkan at-tasmid, maka tidak terkena kewajiban tersebut bagi yang lainnya. Kemudian al-hafiz al-imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, maka dari perbedaan pendapat di antara para ulama tersebut, menurut beliau yang rajih secara dalil adalah at-tajmid itu hukumnya fardhu kifayah, sehingga tidak dibebankan kepada setiap orang yang mendengar kalimat alhamdulillah dari orang yang bersin, kemudian dia berkewajiban untuk menyebutkan kalimat doa untuk yang bersin. Selanjutnya, Syekh Al-Bassam rahimahullahu taala berkenaan dengan bersin, beliau mengutip sebuah hadis di mana Rasulullah s.a.w. mengajarkan adab ketika seseorang bersin. Dalam kitab As-Sunan riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dengan sanadnya yang hasan, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza atasa, apabila beliau bersin, wada'a yadahu. Ini kalimat yadani kemudian diidhafatkan kepada dhamir sehingga nunnya dibuang, yada. Beliau mengangkat dan meletakkan tangannya, yakni kedua-duanya, dia menutupi hidungnya sallallahu alaihi wasallam, au thawbahu, atau beliau meletakkan kain bajunya, apakah dengan seperti ini ataukah dengan mungkin karena lebar beliau. Al-muhim, beliau meletakkan kain bajunya ala famihi, di atas bibirnya. Karena biasanya seorang yang bersin itu menyemburkan sesuatu dari mulutnya. Ini juga adalah merupakan salah satu di antara cara yang para ahli medis pun sekarang dengan memampang gambarnya bahkan, dan menyebutkan dengan rinci satu persatu cara Anda bersin. Nah, kenapa? Karena ditinjau dari sisi kesehatan. Biasanya orang yang bersin itu mengeluarkan sesuatu yang juga berbahaya bagi orang yang di sekitarnya. Sampai ketika orang yang menggunakan tisu menutupinya, dia tidak boleh membuang kemana saja. Ini dalam rangka mencegah bakteri-bakteri menyebar kepada yang lainnya apabila dari orang yang sedang ditimpa penyakit zukam atau flu. Nah, di mana-mana ini demi kesehatan. Amma nahnu, di samping itu yang lebih penting lagi adalah amalan bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita berniat untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Nabi itu berlaku untuk seluruh aspek-aspek kehidupan. Apakah aspek yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, yang termasuk di dalamnya adalah bagaimana cara seseorang ketika bersin, hatta dalam sholat, sehingga tidak boleh dia kaku dengan tangannya ketika itu berada di sini. Karena ini ada sunnah lain yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ketika bersin. Yang tidak diceritakan itu Rasulullah SAW ketika atel gagaro, sedang sholat. Tapi kita gampang aja ketika sholat seperti ini. Nah, apalagi ketika bersin. Di sekitar kita orang dekat, jangan sampai karena kena terus sholat haji sampai menyembur. Apalagi suaranya juga tidak dijaga. Maka ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis yang lainnya juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan ketika bersin beliau merendahkan suaranya, menahan sehingga tidak keluar suara yang tinggi. Apalagi ketika sholat imam sedang membaca dengan suara jahar, ini juga akan mengganggu suasana di sekitarnya. Tayyib. Sehingga amalan bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang ketika bersin adalah dia melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjabarannya bolehlah seperti yang dikatakan dalam aturan-aturan bersin yang digambarkan oleh para ahli kesehatan di rumah sakit-rumah sakit, silakan lihat. Di sana ada bagaimana cara Anda batuk, bagaimana cara Anda bersin. Itu dalam rangka menjaga agar tidak tersebar bakteri-bakteri yang timbul dari seseorang. Kemudian dikatakan di dalam adab syar'iyyah, sesungguhnya kata Al-Imam atau Syekh Muhammad Al-Bassam, inna tasmit al-'atis wa jawabahu fardhu kifayah, sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, atau yang dirajihkan oleh Al-Hafiz dari beberapa ulama sebagai selain dari ulama yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tasmit al-'atis, mendoakan yang bersin dan menjawabnya, ini adalah fardu kifayah. Dan ini adalah yang nampak dari mazhabnya Imam Malik juga yang lainnya. Sementara menurut Imam Asy-Syafi'i kata beliau rahimahullah ta'ala, dan imam-imam yang lainnya selain Imam Asy-Syafi'i, bahwasannya tasmit al-'atis itu hukumnya adalah sunnah. Demikian juga dengan menjawab orang yang mengucapkan yarhamukallah, bagi orang yang bersin. Hadza min adabil utas. Inilah seputar adab-adab atau apa dalam bahasa kita, sopan santun atau apa, yang berkaitan dengan tata cara seseorang ketika dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah nikmat berupa bersin. Utas bahasa kita adalah bersin. Selanjutnya Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa anhu maksudnya di sini adalah an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadukum qa'iman, la yashrabanna ahadukum qa'iman, tidak boleh salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Akhrajahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Syekh hafizahullah taala, Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarah hadis ini beliau mengatakan, hadza min adabi syaraf. Adapun ini berkaitan dengan adab-adab tata cara seseorang minum. anna al-afdala an yashrab al-insanu wa huwa jalisun. Yang afdal, yang lebih utama, seseorang minum itu sambil duduk. Kama kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika, sebagaimana hal itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana nanti akan ada penjelasan dari beberapa ulama tentang bahwa kebiasaan yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika minum adalah beliau minum sambil duduk. Min adab syarab, juga diantara adab-adab minum yang lainnya kata Syekh, alla yashraba, alla yashraba binafasin wahidin kama yashrabul ba'ir. Diantara adab minum, biasanya orang minum pakai gelas atau wadah-wadah serupa itu. Maka adab yang harus diperhatikan adalah tidak minum sekaligus. Tidak minum dengan satu nafas. Maksudnya minum sekaligus. Bahasa kita dileguk. Ya. Seperti minumnya unta. Sekali minum, terus tidak seperti manusia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa innama yashrabu bi thalathati anfasin. Tetapi adab yang harus diperhatikan dalam minum adalah dia minum dengan 3 kali nafas. Caranya kata beliau, 3 kali nafas, yukhriju famahu minal ina'i 'inda tanaffusi. Dia keluarkan bibirnya dari tempat minum ketika bernapas. Bahkan disebutkan, kalau tidak saya, dalam kitab Subul Salam secara rinci, di situ setiap meletakkan gelas ke bibirnya maka dia mengucapkan juga bismillah. Ketika mau bernapas, lepaskan, kemudian dia napas di luar, kemudian bismillah lagi, minum lagi. Jadi 1 gelas dia tidak habiskan semua sekaligus. Itu diantara adab yang berkaitan dengan minum. La yatanafasu fil ina, tidak boleh bernapas di dalam bejananya. Tidak boleh bernapas di dalam bejananya. Kenapa? Syekh mengatakan sebuah alasan diantaranya, li anna dzalika yuqdhiruhu ala man ba'dahu. Karena hal semacam itu akan mengotori gelas, ya, sehingga akan mengganggu orang yang setelahnya. Ah, naon dari orang mati biasa, gelas masing-masing. Nah, siapa tahu Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan, nah, kita dengan kondisi yang harus minum 1 wadah. Kenapa? Karena memang di daerah-daerah Arab itu biasanya, di tempat-tempat jalan seperti ini sudah disediakan air minum. Kadang ada yang pakai gayung, pakai gentong atau gelas, ya, dari plastik, ada yang dari stainless. Itu disimpan di situ dan tidak hilang. Ya, nggak tahu kalau di Indonesia. Jadi gelas itu ada yang dibiarkan begitu saja, ada yang pakai rantai, ada untuk menjaga keamanan. Tapi umumnya yang tidak pakai rantai pun tidak hilang. Ya. Insya Allah umat Islam juga di Indonesia balalagir sebetulnya kalau sudah dibiasakan. Jadi ketika minum, ya, dia simpan lagi di sana. Nanti orang yang lain datang minum, minum lagi dari situ tempatnya. Nah, sehingga Islam menggambarkan ini juga dahulu, ini hal yang sudah terbiasa di tengah-tengah mereka. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan caranya, cara hidup sehat sebetulnya. Tapi yang lebih pentingnya adalah cara untuk melaksanakan hadis Nabi, Karena ini termasuk ibadah kalau sudah berkaitan dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang ditanyakan hikmahnya, apa yang dikatakan, apa yang ditunjukkan oleh sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mengandung hikmah yang banyak. Ya, itu mengandung hikmah yang banyak untuk seluruh syariat, apapun, dari syariat yang terasa ringan sampai yang terasa berat, oleh laki-laki ataupun oleh perempuan. Ya. Sehingga keberatan-keberatan tersebut, kalau seseorang sudah terbiasa dengan sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti semuanya itu tidak akan ada yang berat, ringan akan dirasakan. Fayasrubu bi thalathati anfasin fi kulli marratin yukhriju famahu 'anil ina'i wa yatanaffasu kharijahu. Jadi demikian kata Syekh, dia minum itu seharusnya dengan 3 kali nafas. Setiap kali nafas dia keluarkan mulutnya dari bejana yang dipakai minum, kemudian dia bernafas di luar bejana itu, tidak di dalam gelas. Ya. Kalau untuk anak-anak harus selalu diperhatikan, karena ini terkait juga dengan kebiasaan. Ya. Barang siapa yang terbiasa seperti itu, maka akan dia akan terbiasa juga sampai masa-masa di mana dia sudah besar. Dan itu akan terasa sulit jika tidak dibiasakan untuk melakukan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yashrabu wa huwa jalisun. Dan dia minum sambil duduk. Hadza huwal afdal, dan inilah yang lebih utama. Wa yukrahu an yashraba wa huwa qa'imun. Kemudian makruh hukumnya kalau dia minum sambil berdiri. Tidak sampai haram. Sebagaimana secara zahir dari kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis tadi, di situ disebutkan dengan kalimat nahyin, dengan kalimat nahi la yashrabanna, belum lagi diakhiri dengan huruf nun taukid thaqilah, la yashrabanna yashrabu, kemudian bersambung dengan nun taukid, maka dhammahnya berganti dengan fathah, yashrabanna yashrabanni yashrabunna. Nah, ini dhamirnya untuk huwa didahului oleh la, didahului oleh la, dan la di sini bermakna la nahi, larangan. Sehingga secara zahir al aslu fin nahi lit tahrim, untuk haram. Namun di sini tidak menunjukkan haram ketika seseorang minum sambil berdiri. Di dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala disebutkan, "Anna Aliyan radhiyallahu taala anhu syariba qa'iman." Ali radhiyallahu taala anhu, Al-Khalifatul Rabi', beliau pernah minum sambil berdiri. Kemudian berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang kalian lihat dariku. Nah, yaitu minum sambil berdiri. Dengan demikian, bahwa nahi yang disebutkan dalam riwayat Muslim dan dikutip oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Bulughul Maram pada pembahasan kita ini, tidak sampai kepada larangan yang dihukumi dengan haram. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sahha anhu annahu shariba wa huwa qa'imun. Karena Nabi sallallahu alaihi wa sallam, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau juga pernah minum sambil berdiri, sebagaimana keterangan ini sahih juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmahnya adalah liyubayyin al-jawaza li ummatihi. Liyubayyin al-jawaz, untuk menjelaskan boleh ya, kalau seseorang dia minum sambil berdiri. Sebagaimana hal ini juga disebutkan di dalam adab-adab syar'iyyah. Faqad ja'a ila Zamzam ba'dama faragha min tawafil umrah wassalat indana inda maqam Ibrahim fi tawafil ifadah yawm an-nahr. Beliau pernah datang ke sumur Zamzam setelah selesai tawaf umrah dan salat di makam Ibrahim pada tawaf ifadah di hari Idul Adha. Ja'a ila Zamzam wa tanawala dalwan minha wa shariba alaihi salatu wassalam wa huwa qa'im. Perhatikan, karena terbiasa ya, ada di situ adalah alat yang digunakan untuk minum dan digunakan bareng-bareng. Beliau setelah selesai melakukan ibadah-ibadah tadi, kemudian menuju Zamzam. Beliau mengambil dalwan. Dalwan tidak mesti seperti yang biasa kita terjemahkan. Apa dalwan? Ad-dalwu, apa artinya? Ember. Kebayang Rasul SAW mengambil ember kemudian minum dengan ember. Jadi wadah yang biasa diletakkan di situ, entah mungkin kayak gayung yang kecil kalau di kita seperti itu, dan itu disebut dalwun. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambilnya kemudian syariba alaihi salatu wasalam wa huwa qa'imun. Beliau kata Syekh Shalih Al-Fauzan radhiyallahu taala minum dari situ. Tidak dilihat oleh Syekh, tetapi ini berdasarkan dari riwayat hadis yang menceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Yakni dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau radhiyallahu anhuma, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam. Aku pernah memberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam minum dari air Zamzam. Beliau membawakan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam air Zamzam. Diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fashariba wa huwa qa'imun. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri. Wa huwa qa'imun. Wa huwa qa'imun dengan kalimat qa'iman ini sama. Qa'iman dia bermakna mansukh ala al-hal. Wa huwa qa'imun ini halnya dari hal jumlah, yakni dengan disebutkan wa huwa dan dia qa'imun berdiri, maksudnya dan dia minum sambil berdiri. Hadza mimma dalla ala anna an-nahya laysa lit-tahrim. Ini juga adalah di antara riwayat yang menerangkan bahwasanya larangan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah hadis Abu Hurairah dalam pembahasan kita kali ini, ketika beliau mengatakan la yashrabanna, tidak boleh ahadukum, salah seorang di antara kalian minum qa'iman. Maka layar larangan ini tidak menunjukkan haram, akan tetapi dia menunjukkan makruh. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam liyubayyin li ummatihi al-jawaz, ini untuk menjelaskan kepada umatnya bahwa boleh ternyata minum sambil berdiri, karena beliau pun minum sambil berdiri. Wa annahu yajuzu lil insani an yashraba wa huwa qa'imun. Dan boleh seseorang minum sambil berdiri seperti yang diterangkan dalam hadis Ibnu Abbas yang tadi. Walakinnal afdal, akan tetapi yang afdalnya adalah an yashraba wa huwa jalisun. Dia minum sambil duduk. Nah, syekh bukan kekehan, tetapi ada di antara para ulama yang membahas tentang masalah ini. Di antaranya adalah di dalam syarah Manzumatul Adab dikatakan oleh Imam As-Safarini berkaitan dengan hal ini, al-adabu fi syurbi qa'iman sahihah. Adab-adab yang berkaitan dengan minum, minum sambil berdiri, ini adalah riwayat-riwayat yang sahih. Fannahyu, maka larangan yang kemudian ditemukan juga pada hadis-hadis tentang minum sambil berdiri, ini mahmulun ala khilafil aula. Ini bisa diartikan bahwa hadis-hadis tersebut menyalahi sesuatu yang lebih utama. Wa syurbuhu sallallahu alaihi wasallam qa'iman li bayanil jawaz. Sementara minumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil berdiri, ini menunjukkan penjelasan tentang boleh dan larangan yang beliau sebutkan tidak bermana haram. Berkenaan dengan ini pula Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam menjelaskan hadis-hadis yang berkenaan dengan ini, beliau mengatakan wa qad sahhahu syurbahu qa'iman walakinnahu li bayanil jawazi. Dan mereka menghukumi sahih hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang minum beliau sambil berdiri. Tetapi kata Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala, li bayanil jawazi, itu hanya untuk menjelaskan tentang jawaz bolehnya. Wa qala Ibnu Qayyim fil hadj, dalam kitabnya Hadji Rasul alaihi salatu wassalam, al-imam Ibn Al-Qayyim beliau mengatakan min hadjihi sallallahu alaihi wasallam asyurbu qa'idan. Di antara hadiyun nabi, petunjuknya nabi, atau hadiyun nabi adalah bimbingan rasul, sesuatu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan. Sehingga ini yang diingatkan oleh para khutaba yang sebelumnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri. Fa inna khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya di antara al-hadyu, petunjuk, arahan, bimbingan yang lebih baik di atas yang baik-baik itu adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min hadihi alaihi salatu wasallam, di antara petunjuk itu, dari sekian banyak petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang berkaitan dengan minum, yaitu asyurbu qa'idan min haitsu kana hadyuhu al-mu'tad atau haitsu kana hadyuhu al-mu'tad, adalah minum sambil duduk. Ini adalah hadyun nabi sallallahu alaihi wasallam, karena inilah yang senantiasa beliau biasakan. Dari sekian banyak kasus-kasus yang pernah terjadi, tapi yang sering dibiasakannya itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam minum sambil duduk. Wa sahha anhu annahu naha 'ani syurbi qa'iman. Sahih juga hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri. Wa sahha anhu annahu syariba qa'iman, dan juga sahih diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar beliau minum sambil berdiri. Sekelompok para ulama mengatakan la ta'arudha bainaha aslan. Kendati pun ada beberapa hadis yang sahih seperti ini yang menerangkan tentang amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam minum ini berbeda, kadang duduk, kadang berdiri. Nah, dan ternyata semuanya hadisnya sahih. Pada asalnya la ta'arudha bainaha. Tidak ada pertentangan atau tidak bertabrakan di antara hadis ini dan hadis yang lainnya yang menerangkan tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika minum. Fa innama syurbu qa'iman lil hajati. Karena minumnya yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil duduk itu, ini menerangkan sebab memang ketika itu menuntut ya untuk dilakukan sambil berdiri atau lil hajati, karena memang ada sesuatu yang diperlukan. Nah, ini adalah al-jam'u bainal ahadits, menyatukan beberapa hadis yang berkenaan dengan bab ini yang periwayatannya berbeda-beda. Syekh Al-Bassam rahimahullahu taala berkenaan dengan ini, saya kutip dalam kitab beliau, mengatakan wa ma qalahu Ibnu Al-Qayyim min al-jam'i baina an-nusus bi hadhihi at-tariqati wal aula. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam menjamak nas-nas hadis dengan cara seperti ini luar biasa, kata beliau. Dzalika anna an-nahya lil karahati faqat. Dengan demikian nahyi, kalimat yang maknanya larangan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya itu untuk menunjukkan makruh, tidak sampai kepada haram. Wal karahatu tubihuha al hajatu. Dan yang makruh itu boleh dilakukan kalau memang ada perlu. Makruh asalnya para ulama sesuatu yang dijauhi oleh mereka. Ketika makruh mereka jauhi. Ya, bukan makruh ada makruh ya ngarokok mah. Ya, meskipun dalam makruh para ulama itu menjaga dirinya dari agamanya, dia tinggalkan. Kalaupun dilakukan itu karena ada hajah. Karena ada hajah, ada kebutuhan untuk dirinya. Ya, kalau orang misalkan pahit-pahitnya dia menganggap rokok makruh, butuh apa kepada rokok? Ya, aneh, tidak masuk akal. Butuh sakit, ada orang yang butuh sakit. Ya, enggak bisa. Ya, orang enggak butuh sakit, kalaupun sudah datang sakit, qadarullah. Dia berharap baru kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan sebagai kafarah. Adapun orang mengundang sakit, berarti dia mengundang mati. Enggak boleh seseorang mengharapkan mati. Nah, sehingga tidak bisa masuk akal kalimat-kalimat yang seperti itu. Al-karahatu tubihu hal hajah. Al-karahah itu dibolehkan oleh sesuatu kebutuhan yang ada pada seseorang. Ini menunjukkan bahwasannya asalnya makruh pun para ulama meninggalkannya, ya, tidak kemudian dia dengan bebas dan dengan tenang, ya, tanpa ada rasa gimana gitu dalam dirinya, dia lakukan hal-hal yang makruh. Kenapa? Karena yang halal pun, yang boleh pun masih banyak dibolehkan oleh syariat. Wal makan alladhi 'inda Zamzam, ini pertama. Yang kedua, wal makan alladhi 'inda Zamzam alladhi shariba 'anhu qa'iman laysa mahalla julus, wallahu a'lam. Kata Syekh Al-Bassam, sementara tempat yang ketika itu di dekat Zamzam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum di situ, itu memang tidak ada tempat duduk. Tidak ada tempat duduk. Allahu a'lam. Ini gambaran dari al-jam'u baina an-nusus yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Hadis Rasul yang berkenaan dengan bab minum sambil berdiri. Nah, demikian penjelasan Syekh Shalih Al Fauzan dan yang lainnya berkenaan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Selanjutnya Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Bulughul Maram, beliau mengatakan wa'anhu, dan dhamir pada kalimat wa'anhu ini masih kembali kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamini wa idza naza'a falyabda' bis shimali ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. رسول صلى الله عليه وسلم bersabda, إذا انتعل أحدكم, ini انتعل diambil dari kata النعل. النعل artinya apa? Ada an-na'lu, ada an-nahlu. An-na'lu itu sandal. Inta'ala memakai sandal. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih jangan disebut hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Tapi muttafaqun alaihi itu adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, sehingga derajatnya disebutkan oleh para ulama dengan istilah muttafaqun alaihi, disahihkan oleh Imam Bukhari, juga disahihkan oleh Imam Muslim, sehingga riwayat ini ada pada mereka berdua rahimahumullah. Berkaitan dengan adab bersandal, hadis selanjutnya masih dari hadis Abu Hurairah. Setelah itu kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshi. Asalnya yamshi, ada iya. Tetapi ini disebutkan dengan didahului oleh la annahiyah. La annahiyah ini termasuk di antara al-jawazim. Al-jazim min jawazimil mudhari, yang menjazmkan fi'il mudhari. Asalnya jazm untuk fi'il mudhari itu adalah dengan mensukunkan huruf akhir, seperti yadribu menjadi la yadrib, yajlisu la yajlis, la yamshi. Ini akhirnya kasrah. Kenapa? Karena akhir dari kalimat ini adalah huruf ya, yang disebut dengan huruf illat. Kalau ada kalimat fi'il yang berakhiran huruf illat, maka tidak disukun, tapi dibuang huruf yang terakhir. Asalnya yamshi menjadi yamshi, yaghzu yaghzu, yarmi yarmi. Nah, ini juga la yamshi. Kalau la yamshi bisa berarti la-nya bukan la nahiyah, tapi la nafiyah, artinya tidak. Gitu. La yadribu, tidak, dia tidak memukul. Kalau la yadrib, harus ada fa'ilnya di depan. La yadrib, tidak boleh memukul salah seorang di antara kalian. Ahadukum. Makanya di sini ada ahadukum, la yamshi ahadukum. Tidak boleh salah seorang di antara kalian berjalan. Itu artinya yamshi. Fi na'lin wahidatin. Fi na'lin wahidatin, dengan satu sandal. Satu sandal, maksudnya sebelah. Karena kita kalau beli sandal satu berarti dua ya, sepasang. Kalau beli satu sepasang berarti enggak kanan enggak kirinya, tapi kanan kiri. Kalau di sini maksudnya na'lin wahidah adalah sebelah, dengan sandal sebelah, yang kanan atau yang kiri saja. Ya, tidak sepasang. Wal yun'il huma jami'an. Kalau mau dipakai, pakai dua-duanya. Ya. Auliyakhla' huma jami'an. Kalau mau dilepas, lepas keduanya. Wal yun'il huma jami'an, dan ndaklah dia memakai keduanya, yaitu sepasang semuanya. Auliyakhla' liyakhla' liyun'il, lam di sini juga masih temannya la yang tadi, dia menjazmkan dan artinya amr, perintah. Kalau tadi nahi, larangan. Liyun'il, hendaklah dia pakai sendal itu dua-duanya. Au liyakhla', atau dia lepas dua-duanya. Muttafaqun 'alaih, juga hadis ini derajatnya adalah hadis yang sahih, disepakati sahihnya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, dalam syarahnya beliau menyebutkan, min adabil libas, termasuk kepada adab-adab yang berkaitan dengan pakaian adalah labsun na'lain, memakai sandal. Nah, ini bukan masalah yang ringan ya. Sendal-sendal wae Rasul teh kudu turun ti langit. Tidak. Ya. Ini adalah merupakan adab yang nantinya mendatangkan sebuah pahala ketika kita melakukannya, karena kita dasarnya adalah ibadah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang diperintahkan lakukan, yang dilarang jauhi atau berhenti dari larangan tersebut. Nah, sehingga tidak ada yang kecil, semuanya termasuk kepada pengamalan. Kalau tidak dari Al-Quran, berarti kita mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Intinya untuk seorang muslim dan muslimah adalah dalam keislamannya selama di dalam kehidupan dunia, mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan hadis. Nah, sementara banyak perkara-perkara yang masih mungkin gak cukup umur kita untuk mengetahui apakah perintah-perintah tersebut atau apalah, apalagi dari larangan-larangan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga tidak boleh kita melihat sesuatu yang terlihat kecil kemudian kita anggap kecil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Tidak boleh kalian, sama sekali tidak boleh menganggap remeh sesuatu pun dari perkara-perkara yang ma'ruf. Yang ma'ruf menurut agama adalah seluruh amalan-amalan yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan, dilarang. Nah, ini adalah termasuk kepada hal-hal yang ma'ruf. Nah, termasuk juga adab dalam masalah pakaian. Di antara adab-adab yang berkaitan dengan adab berpakaian adalah labsun na'lain, memakai dua sandal. Yulbisur rajulu, yulbisur rijlal yumna qablal yusra. Hendaklah seseorang memakai sandalnya yang kanan terlebih dahulu, sebelum yang kiri. Wa fil khal'i bil 'aksi, dan ketika melepas sebaliknya, memakai yang kanan melepas yang kiri. Nah, untuk orang-orang yang sudah terbiasa memakai yang kiri melepas yang mana saja, ini akan terlihatan coba, apalagi di usia yang ke-40, 41, 42. Perhatikan saja sesuatu yang sudah terbiasa sebelum umurnya yang 40, ini akan terasa ringan ya, kejelekan itu dilakukan oleh kita. Sehingga hadis-hadis yang kita lalui itu tidak boleh didengar kemudian dilewati, tetapi harus betul-betul menjadi sesuatu yang barangkali ini adalah sesuatu yang berkenaan dengan kita masing-masing. Karena asalnya dalam diri kita itu adalah jahil, sehingga kita perlu dengan bimbingan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, yang dikatakan oleh Syekh dalam penjelasan ini, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin, apabila seorang memakai sandal maka mulailah dengan yang kanan, wa idza naza'a, apabila dia melepas, falyabda bis syimal, maka mulailah dengan yang kiri, yukhli'u minal yusra qabla al yumna, dia lepas yang kiri dulu sebelum yang kanan. Wal takunil yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza'u, hendaklah yang kanan itu yang pertama kali disandali atau dipakaikan sandal, dan yang lainnya yaitu yang kiri adalah yang terakhir ketika wa akhirahuma, atau yang kanan itu adalah yang terakhir ketika melepasnya. Yang kanan itu ketika memakai didahulukan, ketika melepas diakhirkan. Itu maksudnya wa akhiruhuma tunzal. Li'anna al-libasa min sya'nihi al-ikramu wa tajammulu. Karena sesungguhnya memakai pakaian secara prinsipnya itu adalah merupakan sesuatu yang dilakukan untuk memuliakan atau memperbagus diri. Fayubda'u bil yamin. Wal yaminu, dan yang kanan itu biasanya, yuqaddimuha likulli mustatabin, dia harus didahulukan untuk sesuatu yang dianggap baik. Seseorang memuliakan dirinya dengan memakai baju itu adalah kebaikan, mustatab. Maka gunakan yang kanan. Pakai baju, pakai kaos kaki, kemudian pakai jaket, pakai jas hujan, pakai celana hujan, sama itu juga termasuk min adabil libas. Tepira pakai jas misalnya, jangan tepira ketika kita meniatkan itu melaksanakan hadis ini, apakah tidak ada sesuatu yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita di akhirat? Mustahil, tidak seperti itu keadaannya. Seluruh yang kita lakukan ketika diniatkan untuk mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan tercatat dan akan kita ambil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal yaminu yuqaddimuha likulli mustatabin min al-akli wasyurbi wal akhdhi wal i'ta wa dukhulil masjid. Nah, yang kanan itu selalu dihulukan untuk hal-hal yang baik, makan, minum, makan cengek, makan bala-bala, sama. Tidak kemudian mentang-mentang makan bala-bala cengeknya mengalahkan kanan. Tetap bala-bala kanan, cengek kanan. Nah, cina kudu pindah-pindah wayah, nah. Nah, Jangan ambil praktisnya, cengek, bala-bala, cengek, lepet, bala-bala. Ya, satu we simpen tong ribu-ribu kieu gantian. Nah, makan, minum sama, minum air putih di botol, di gelas, minum sirup, es campur, entong kena-kena disediakan sendok, kocek-kocek heula di gelas di tangan kiri, kemudian minumnya di tangan kiri. Aikatuh nyimpen sendok. Tidak seperti itu, ya. Kena-kena disuguhan garpu, garpu dipakai, sendok dipakai, enggak seperti itu. Garpu enggak bisa, harus dipakai. Tukang mie ayam temaksa temake garpu. Antep ya garpu, nama asal ulah dialuhkan, dipijen. Simpan lah didinya. Nah, sehingga kita tidak terjebak dengan orang-orang yang seperti orang-orang yang tidak tahu. Makan, minum, apapun yang dimakannya, apapun yang diminumnya, maka gunakanlah tangan kanan. Yamin yuqaddimu, nanti ada babnya dalam hadis yang dikutip oleh Syekh Al-Imam Ibn Hajar hadzallahu taala. Wal akhdhu wal i'ta wa dukhulil masjid, mengambil, memberi, masuk masjid, maka dahulukan yang kanan. Ya, ini bukan hal yang kecil. La tahtakhiranna minal ma'rufi syai'an. Ketika seseorang nu mana we asuk kuma urang, suku-suku urang, nu asuk-asuk urang sorangan. Tidak seperti itu. Ini nanti khawatir masuk kepada apa? Man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Tepira tapi ganjarannya besar, akibatnya besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, dia mau seenaknya saja. Ini masuk kepada ancaman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, wa man yushaqiqir rasul. Dan siapa yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah jelas petunjuknya, bimbingannya, arahannya, perkataannya, perintahnya, contohnya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, yang diikutinya juga bukan orang-orang dari kalangan sahabat Nabi yang mendengar perintah dan larangan serta petunjuk-petunjuk Nabi. Dia pengennya sendiri, ya. Nah, dia ikuti dirinya sendiri. Dia ikuti tren-tren masa kini yang orang bilang zaman now. Ya, dia tidak bisa melestarikan istilah-istilah yang datang dari orang-orang fasik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan seperti itu, nuwallihi ma tawalla, juga tu reka mana. Ereka kencah ka kencah, geus jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam kakatuh. Nuwallihi ma tawalla. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa nuslihi jahannam. Dan kami akan lemparkan kepada jahannam. Ada sesuatu yang kecil yang berkaitan dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kalau akhirnya di jahannam, tidak ada yang kecil. Sehingga la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali menganggap enteng, menganggap sepele, ya, perkara-perkara yang ma'ruf. Apalagi yang berkaitan dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wama min sya'nihi at-tanzir wa izalatul adha yuqaddimu laha al-yad al-yusra. Dan sesuatu yang berkaitan dengan bab pembersihan, menghilangkan najis, maka dahulukan ini dengan tangan yang kiri, karena demikian contohnya dari Rasulullah SAW. Kenapa yang al-mustatab itu didahulukan yang kanan? Nah, seperti tadi masuk masjid, li'anna dukhul ilal masjid ikramun wa ibadah. Seseorang masuk masjid itu adalah bukti dari kepemuliaan sikap dia memuliakan masjid tersebut. Dan ketika dia mau masjid, masuk masjid, enggak ada yang berani masuk masjid bawa kartu gaple atau kartu remi. Enggak ada. Meskipun ada yang tidak sadar bawa HP yang dibukanya soliter. nunggu sholat main soliter misalnya. Nah ini hati-hati, ini sama dengan orang yang masuk masjid bawa kartu langsung, ya cuma ini nggak ada teman, temannya HP. Ya. Kalau masih ada, nasallahu alaihiyah, itu harus dihindari. Pada asalnya orang masuk masjid itu adalah ikramun wa ibadah, sikap dia memuliakan masjid dan untuk beribadah kepada Allah. Dia masuk masjid tentu dalam keadaan suci dari hadas, berwudu terlebih dahulu. Kemudian setelah masuk masjid dia tahu aturannya, sholat sebelum duduk. Dalam mereka menghormati masjid, karena masjid adalah rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dimuliakan. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ يُقَدِّمُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى. Dan kemudian kalau dia ingin keluar dari masjid, maka hendaklah dia mendahulukan kakinya yang kiri. Ini juga diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. وَعِنْدَ الدُّخُولِ فِي الْحَمَّامِ يُقَدِّمُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وعند الخروج يقدم رجله اليمنى. Adapun kalau masuk WC, dahulukan dulu yang kiri. Keluarnya dahulukan yang kanan. وعند الوضوء يغسل اليمنى قبل اليسرى. Ketika berwudu, cuci yang tangan, cuci yang kanan-kanan dulu sebelum yang kiri. وعند اللباس يدخل يده اليمنى في اللباس قبل أن يدخل yadahul yusra. Dalam memakai pakaian ya, yang ada kanan dan kirinya seperti tangan dan kaki ya, maka dahulukan yang kanan ya. Apakah pakaian dalam ataukah pakaian luar, pokoknya yang ada kanan-kanannya, maka hendaklah didahulukan yang kanan sebelum dia memasukkan yang kiri. Wa indal khal'i bil 'aqsi. Adapun ketika melepasnya, maka hendaklah dia lepas yang kiri dulu, jadi terbalik. Yukhli' yadahu al-yusra min al-libas qabla al-yumna. Hadhihi min adabil libas. Inilah yang berkaitan dengan adab-adab berpakaian. Dalam hal ini, Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammuna. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sehari-harinya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehari-harinya melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berpakaian, sehingga digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa bi sya'ni kulli. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, khuf, sepatu, kaos kaki. Nah, termasuk kepada tana'ul. Wa tarajjulihi, juga menyisir rambut ya. Apakah perempuan ataukah laki-laki, ini juga termasuk kepada hukum yang seperti ini. Wa tahurihi, dan ketika bersuci seperti dalam berwudu. Wa fi sya'ni kullihi, dan kepada dalam hal-hal yang lainnya. Yang di situ ada kanan, ada kiri, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan hal-hal yang kanan terlebih dahulu, kecuali yang beliau khususkan ketika beliau mendahulukan yang kiri, sebagaimana yang tadi disebutkan sebagiannya oleh Syekh hafizahullahu ta'ala. Wa kadzalika min adabi labsin na'lain, demikian juga dengan adab-adab yang berkaitan dengan memakai sandal. Annahu la yamshi bi na'lin wahidah. Hadis yang selanjutnya beliau menyebutkan penjelasan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Kalau tadi dalam bab memakai, nah sekarang Bab yang selanjutnya adalah berkaitan dengan adab libas, yaitu tidak berjalan dengan memakai sebelah sandal atau sepatu atau khuf atau yang sejenisnya, bal yun'ilu rijlaihi jami'an au yukhli'uhuma jami'an. Tetapi dia pakai kedua-duanya, dia pakaikan sandal kedua-duanya di kakinya, atau dia lepas dua-duanya sehingga berjalannya tidak dengan satu sandal. Amma annahu yalbasu na'lan wa yamshi biha wal ukhra hafiyatan hadha manhiyun anhu. Adapun dia memakai sandal sebelah, berjalan dengan sandal sebelah, sementara yang sebelahnya lagi hafiyatan, tidak beralas kaki, hadza manhiyun anhu, yang seperti ini manhiyun anhu, dilarang, jelas larangannya, la yamshi ahadukum bina'lin wahidatin. Setelah itu ada perintah ya untuk memakai dua-duanya atau melepas dua-duanya. Kemudian Asy-Syaikh hafizahullah taala juga menyebutkan sebuah faedah dari hadis yang lain, faqad jaa fihi annahu mishyatu syaitan. Dalam riwayat yang lain juga ada disebutkan tentang bahwa memakai sandal seperti itu, ini cara berjalannya syaitan. Sudah dengan kalimat larangan, sudah dengan amalan syaitan, ini jelas hukumnya. Manhayun anhu fala yamshi bina'lin wahidatin. Nah, maka ini lihat kalimat yang terakhir dari syekh ini dengan kalimat fala yamshi bina'lin wahidatin. Ya-nya tidak dibuang. Tidak seperti dalam hadis Nabi tadi, la yamshi. Kalau sekarang, fala yamshi bina'lin wahidatin. Maka tidak boleh beliau menjelaskan atau menyimpulkan penjelasan yang dipaparkan sebelumnya. Maka tidak boleh seseorang berjalan bina'lin wahidatin dengan sandal sebelah. Sayyidina Siddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian hadis-hadis yang berkaitan dengan adab-adab yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam aspek atau beberapa aspek kehidupan yang biasa kita jalani. Seseorang sudah terbiasa dia bersin, dia minum, dia makan, dia bersandar, memakai pakaian dan yang lainnya. Inilah adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada asalnya perkara-perkara yang berkaitan dengan hal ini adalah perkara mubah, yakni la yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Tetapi kalau semua itu kemudian dilandaskan kepada dalil-dalil syar'i berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dia niatkan untuk mencontoh, melakukan apa yang ditunjuki oleh Rasulullah SAW, maka ini tidak akan menjadi sebuah kesia-siaan, karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan seorang hamba yang melakukan amalan ibadah tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan, sekalipun dia tidak mendapatkannya ketika selama menjalani kehidupannya di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk mengetahui adab-adab syar'i yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan kita selama kita menjalani kehidupan kita di dunia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kelapangan bagi diri kita ketika kita menemukan sebuah arahan dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merubah sesuatu yang masih saja tidak pantas ada pada diri kita, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala minimal sebagai orang yang sedang berusaha untuk menjadi orang yang baik yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nasallahu alaihi wasallam wa afiyah Wallahu ta'ala a'la wa'alam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.